Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyyil hamid yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athallahu rahmatan lil 'alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd, jemaah sekalian rahimakumullah, umat kita ini, umat muslim, umat Islam adalah ummah yang marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dan ditinggikan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan, keislaman dan syariat yang Allah Ta'ala bebankan atas kita. Maka jemaah sekalian, kendatipun bergelimangnya kemaksiatan, pelanggaran, kekurangan dari diri kita secara individu ataupun keumuman kaum muslimin secara sosial, itu semua tetap tidak menafikan akan berlebihnya limpahan rahmat Allah kepada kaum muslimin. Ketika kita mengetahui hal tersebut, maka hendaklah kita memiliki izzah di atas orang-orang yang tidak Allah takdirkan menjadi muslim, yaitu orang-orang kafirin. Kita memiliki izzah, kekuatan di atas mereka. Namun kekuatan yang paling pertama yang harus kita unggul atas mereka adalah kekuatan iman kepada Allah Ta'ala. Bahkan kerap kali cukup dengan kekuatan iman tersebut dengan izin Allah, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan merasa ketakutan. Karena ada kalanya orang yang beriman kepada Allah ketika berperang di jalan Allah, mereka justru mencari mati fi sabilillah. Sementara musuhnya itu orang-orang kafir, mereka mencari kehidupan dan takut akan mati. Maka jemaah sekalian, kita di sini akan membahas tafsir surat Ali Imran insyaallah, akan dimulai dari ayat 139 sampai 143 dan kemungkinan kita bacakan juga sampai 145. Karena masih ada keterikatan pembahasan. Ya mungkin, ya walaupun tadi rencananya 139 sampai 143, tapi ada posibilitas sampai 145 dari ayat Ali Imran. Akan kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang mulia tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ رب kita al-Aziz berfirman وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jemaah sekalian rahimakumullah, di sini ada wala tahinu pertama, kemudian kedua wala tahzanu, kemudian ketiga wa antumul a'launa. Tetapi wa antumul a'launa ini diikat dengan in kuntum mu'minin. Pertama, wala tahinu, janganlah kalian merasa hayyin, yaitu merasa lemah. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Ini sebagai ayat motivasi untuk orang-orang yang beriman. Jangan kalian merasa hayyin, hina, lemah begitu saja. Ya. Maksudnya apa? Wala tad'afu, wala tad'ufu. Jangan kalian lemah begitu saja di hadapan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kalian merasa lemah, fataq'udu 'anil jihadi wal 'amal, kata para ahli tafsir, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Sehingga kalian duduk begitu saja, tidak melakukan jihad dan tidak beramal. Wala tahzanu, kata Allah Ta'ala. Jangan pula kalian bersedih, yakni bersedih ala ma fatakum min rijalikum. Kalian bersedih atas hilangnya sebagian orang dari kalian. Karena peperangan. Peperangan itu akan mengorbankan sebagian orang, terbunuh, mati. Kalau misalnya dia fisabilillah, syuhada. Tapi kalau misalnya bukan fi sabilillah, maka mati konyol. Jangan kalian merasa rendah sehingga kalian tidak mau berjihad atau tidak mau beramal. Di antara faedahnya jemaah sekalian, kadang-kadang sebagian orang itu ketika diajak ke masjid, mereka merasa rendah. Gak enak kalau ke masjid, malu ya. Kalau ke masjid itu merinding, atau dilihat sama teman-temannya ntar dibully lagi. Tumben lu ke masjid, nah tuh. Jangan merasa hina, emang manusia semua hina, tetapi ketika kita mau beramal, jangan merasa kemudian hina sehingga kita tidak jadi beramal. Jadi syaitan kadang-kadang membisikkan kepada kita, ah masa sih saya ikut majelis taklim, saya kan siapa gitu. Masa sih saya ikut salat berjamaah, ntar teman-teman ngebully saya lagi. Itu pencegahan dari syaitan, maka harus dilawan. Jangan merasa hina sehingga tidak mau beramal. Wala tahzanu, jangan kalian sedih atas hilangnya saudara-saudara kalian di jalan Allah Ta'ala. Ya, ini juga sebagai tanpa tidak secara langsung singgungan untuk kita. Kadang-kadang kita ketika masalah banjir berlaku, ya, masalah banjir, banyak yang sedih akan materi yang hilang. Ya, memang menyedihkan, betul. Tetapi janganlah bersedih dengan kesedihan yang berkepanjangan. Ada kalanya ijazah hanyut kemudian, atau ya kena air dan sudah tidak bisa apa dibuat apa-apa lagi. Ya belum dilaminating ijazahnya. Akhirnya dia bingung mau cari kerja apa. Wallahi jemaah sekalian, pekerjaan itu adalah rezeki, kan? Rezeki itu bergantung pada Allah Ta'ala. Yang atur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ijazah atau gelar. Betapa adanya orang yang sukses, kaya, bisa menafkahi banyak dari anak, itu dia berdagang tanpa perlu ijazah. Ya, jadi jangan sampai kita membarometerkan bahwasanya rezeki itu berpatok pada gelar atau ijazah. Ya, tidak mesti. Wala tahinu wala tahzanu. Nah, kemudian wa antumul a'launa, kalian itu adalah yang paling tertinggi, yang lebih tinggi posisinya, derajatnya di sisi Allah. Ditafsirkan di sini al-ghalibuna li'a'daikum al-muntasiruna 'alaihim, kalian itu akan menang atas musuh-musuh kalian. Dan iya, kalian akan menang, akan di atas mereka. Wa dzalika fima madha wa fima huwa atin mustaqbala. Itu terjadi di masa lampau, sudah terjadi. Sejak zaman dulu peperangan kaum muslimin melawan orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin menang. Itu dulu pernah terjadi berkali-kali sejak zaman Nabi Dawud dan seterusnya. Ya. Dan juga akan terjadi pada masa depan. Tapi kemenangan tersebut bisyarti in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Jadi syaratnya adalah iman dan takwa. Ya, iman dan takwa. Maka kalian akan menang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kadang melihat orang Indonesia itu ada sisi keterbelakangannya. Ya. Dari segi teknologi, apalagi zaman sekarang, jangankan ya Indonesia teknologinya, Pak. USA itu pun terancam dengan eksistensi China dari segi kemajuan, kreativitas dan seterusnya. Ya. Lihat, kita ada semacam Facebook dan beberapa aplikasi Android yang paling laris sebagai media sosial dibeli oleh Facebook. Saya punya Facebook. Contoh Instagram. Ya. Ya, udah berapa miliar di atau juta, ratusan juta penduduk Indonesia memakai Instagram itu. Tapi itu punya siapa? Itu ada tulisan, kalau misalnya kita lihat ada Facebook ya. Facebook, Instagram itu media sosial yang paling tinggi ratingnya untuk kita mungkin. Ada juga WhatsApp. Ya, gitu kan? Nah, taib. China, di China enggak ada semua itu, ikhwan. Ya, enggak ada. Mereka mempunyai aplikasi tersendiri dan mengcopy sistem yang serupa dengan itu. Iya. Dan juga bagus gitu loh. Mereka bisa mengcopy. Mereka menggunakan teknologi dan banyaknya penduduk mereka. Ya, di sini ada ya, kita enggak harus kagum-kagum banget ya, karena mereka juga tidak beragama banyak dari mereka. Tapi ikhwah, kadang orang Indonesia kemudian melihat, tuh lihat. Ya, yang dulu mungkin kiblat sebagian orang, tuh barat sudah pergi ke bulan. Besok kita ngomongnya apa? Tuh Cina udah pergi ke bulan. Kita masih gini-gini aja. Itu kalimat keputusasaan jemaah sekalian. Seandainya kita beriman, memiliki izzah dengan iman, kita enggak ngomong kayak gitu. Mau mereka pergi ke bulan, kita dengan iman kita pergi ke surga insyaallah. Begitu. Dan orang yang beriman itu tidak harus kemudian persyaratan keimanan harus betul-betul mengkreasikan dan membuat invention teknologi. Enggak mesti. Kadang-kadang biarlah orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka capek untuk mengkreasikan teknologi dan kita menggunakan teknologi tersebut. Bila memiliki izzah keimanan di sini jemaah sekalian. Dan bukan mustahil dan sangat mudah bagi Allah juga untuk menjadikan orang-orang yang beriman mereka orang-orang yang paling pintar dari segi fisika dan seterusnya. Bahkan sebagian orang mengatakan dari ahli sejarah muslim bahwasanya betapa banyaknya keilmuan sains barat mencurinya dari orang-orang Islam. Ya, ini memang kalau saya bukan pakar dalam hal ini, tetapi kita baca hal tersebut di beberapa hal seperti aljabar, algoritma dan seterusnya, itu semua konon ya sebagian ahli sejarah muslim mengklaim bahwa itu pada asalnya adalah teorinya orang muslim. Ya, wallahu taala alam. Tapi memang jemaah sekalian, ketika kebangkitan keilmuan dan keimanan orang muslim itu meningkat, maka tidak ada hayin, tidak ada kehinaan, tidak ada kesedihan lagi, dan kemudian kita berada di posisi yang tertinggi. As-sabiqun al-awwalun insyaallah dalam dunia dan akhirat. Hanya saja syaratnya apa? Iman. Sekarang misalnya jemaah sekalian, kita punya pegawai, kita punya toko, ada pegawai. Kita lihat semuanya muslim, pegawai kita misal saja. Dan ada yang imannya tinggi dengan menjaga amanat. Namun ada yang dia tuh kerjanya ngawur dan kurang beriman dengan pekerjaannya. Antum akan merasakan, kalau saya punya pegawai yang beriman seperti ini, 5 saja insya Allah progresif ini toko. Tapi kalau saya punya pegawai yang ya kadang yang gak tahu, gak jelas keuangannya, auditingnya benar apa enggak, itu bisa bangkrut toko saya. Lihat, sama-sama muslim, tapi kalau keimanannya satu meninggi, satu rendah, kita akan lihat, kita akan bisa bandingkan sendiri. Maka jemaah sekalian, keimanan itu bisa membuat hidup kita progresif, produktif, dan memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki izzah pastinya, memiliki izzah. Karena kita tidak butuh lagi mungkin dengan orang-orang kafir. Justru sebaliknya, yang sebaliknya adalah orang kafir yang kemudian menghormati dan juga mereka akan mensuplai kebutuhan kita. Tetapi itu ketika apa? In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti keimanan Rasulullah SAW, kata beliau, wa nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah berikan di kalbu orang-orang kafir musuhku dalam jarak waktu perjalanan sebulan. Jadi keimanan itu bisa membuat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah gentar kepada kita. Mendengar nama antum duluan, Pak, udah mereka udah keki duluan. Jangan dilawan, macam-macam sama dia. Gitu. Ya, itu. Ya, sebaliknya justru sekarang kadang-kadang malah justru apa? Sama orang kafir kita kayak gitu. Jangan macam-macam dengan orang itu, jangan. Kebalik. Kenapa? Karena iman kita kurang. Baik, kita lanjutkan. Setelah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh." Jika kalian dulu pada perang Uhud, jika kalian ini pada perang Uhud mendapatkan luka, ya. Jadi ketika perang Uhud itu kan memang qadarullah kaum muslimin yang tadinya hampir menang, ya qadarullah kalah. Di perang Uhud kalian mendapatkan luka, maka ketahuilah, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Yaitu maksudnya kalian mengalami kekalahan yang tidak diprediksikan. Kekalahan yang bersifat dibanting tiba-tiba gara-gara ada pelanggaran terhadap perintah Nabi SAW. Lihat, dalam urusan perang ya, ini padahal perang ini strategi ya. Dia bukanlah ibadah murni seperti sholat gitu. Tapi Rasulullah mengatur. Yang di atas bukit, ya bukit Rumat namanya, bukit pemanah, jangan kemana-mana. Stay di situ sampai ada perintah dan komando. Ya, namun qadarullah ya, qadarullah. Ya, sebagian dari mereka dan kebanyakan dari mereka kemudian turun karena merasa sudah menang. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid menyeruak langsung menghancurkan apa sisa-sisa kaum muslimin yang ada di bukit pemanah itu, maka mereka pun menguasai bukit tersebut. Akhirnya yang tadinya mentari sudah tiba, lihat ya, kemenangan sudah diambang di mata, tiba-tiba jadi menjadi gelap dan kalah. Nah, kata Allah, jika terjadi luka di perang Uhud ini, maka ketahuilah bahwasanya di perang Badar sebelumnya, di perang Badar itu sudah terjadi pula rasa sakit dan luka-luka tersebut. Ya. Jadi ini pelajaran agar mereka mengambil ibrah. Ya, agar mereka mengambil ibrah. Bukan hanya di perang Uhud saja kematian itu ada, tapi di perang Badar pun ada yang mati. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu, ada yang berjaya, ada yang hancur, ada yang menang, ada yang kalah. Kami lakukan mudawalah bainan nas. Kami pergilirkan antara manusia. Ya, supaya mereka dapat pelajaran, Pak. Loh, di sini kan gini, kita bertanya. Loh, katanya muslim punya Allah taala. Kenapa kok mereka kalah di perang Uhud dan seterusnya? Allah itu Rabbul Alamin loh. Ya. Kenapa kok kadang kalah, kadang menang? Justru disitulah hikmahnya, jemaah sekalian. Disitulah hikmahnya. Ketika kalah atau menang ini fisabilillah, maka hikmahnya besar. Tapi kalau kalah atau menang ini fisabilid dunia, demi dunia, maka itu namanya istidraj. Ya, contoh ya, contoh. Sekarang ada enggak tim sepak bola yang tidak pernah kalah? Enggak ada. Semua pasti pernah kalah. Dengan budget dan ekonomi yang tinggi, dengan pemain yang masya Allah, itu pasti pernah kalah. Bahkan kadang tak kalah sama tim gurem gitu. Ada kompetisi liga yang masya Allah, pemimpin klasemen bisa dikalahkan oleh tim yang ada di zona degradasi. Kira-kira itu buat bikin seru gak pak? Bikin seru. Dibandingkan dengan satu tim tok ya, yang selalu menang, ngebantai tim lainnya semuanya. Antum pasti mengomentari, aduh ini mah liga apaan, dia lagi. Gak seru ah. Kan gitu. Maka sunnah kauniyah yang terjadi adalah ada yang menang ada kalah. Selalu begitu, yang menang nanti bisa kalah, yang kalah nanti bisa menang. Dan kadang-kadang tidak terduga kok yang kalah, yang jelek bisa menang kemudian. Orang-orang kemudian, wah oh, seru nih laga, nih baru nih kompetitif. Tapi mereka semua ala sabili dunia, demi dunia. Tapi sekarang pak, liga yang paling digemari, liga apa? Ngomongin bola sedikit gak apa-apa. Liga Inggris, ya kan? Ada gak liga Indonesia? Ya diminati, cuman yang bicara sendiri ini saya gak tahu apa-apa ya, tentang liga Indonesia. Tapi liga Inggris misalnya pak, apa sebabnya pak? Sebabnya adalah sisi kompetitif dan ketatnya kompetisi tersebut. Ya walaupun saya enggak hafal ya. Tapi terkenalnya begitu, ya. Terkenalnya begitu. Ya, belum lagi mungkin mahalnya siaran tayang mereka gitu. Wallahu alam. Ala kulli hal, itu menyarik banyak pihak. Belum lagi kompetisi antar tim-tim besar di Eropa, Liga Champions misalnya. Seru enggak itu? Seru bagi orang. Ada yang kalah yang menang, yang tadi diprediksikan bakal menang, telak ternyata kalah, malu dia. Itu membuat di headlines berita itu wah tersebar ya. Ada yang kalah ada yang menang. Tapi itu semua kan demi dunia, Pak. Ini yang disebut istidraj. Orang dibiarkan mereka selalu subscribe dan menjadi langganan berita-berita seperti itu dan match day seperti itu. Akhirnya habis waktu mereka karena tidak fisabilillah. Tetapi ketika kalah atau menang itu semua di jalan Allah, maka semua berhikmah pak. Saya kiaskan dengan mengajar. Ya, namanya mengajar, baik ta'lim bebas seperti ini lepas ya umum atau mengajar di kelas-kelas pak. Sebagian bapak-bapak pasti ya memiliki pengalaman mengajar juga mungkin ya. Itu pasti tidak 100% setiap kita ngajar mesti indah. Pasti ada bad day gitu loh bahasa orangnya, orang barat gitu loh. Walaupun sebaiknya jangan kayak gitu lafalnya, tapi seperti enggak enak gitu hari ini kok kayaknya enggak enak ya gitu. Saya enggak sakit, saya enggak apa, tapi kok ini anak-anak pada bandel gitu. Ada aja yang salah. Padahal saya udah prepare, saya udah persiapan, saya udah membuat silabus, saya wah masyaallah. Tapi yang terjadi apa? Kok kayak gini ya? Gitu. Saya pun merasakan kadang kayak gitu pak, jemaah sekalian. Kita udah persiapan, sampai lokasi yang datang cuman seberapa, bahkan jari saya lebih banyak daripada yang datang, misalnya gitu. Ya, ya Allah, gitu kan? Tapi ada kalanya saya persiapan belum ada, datang ke masjid aja, ternyata udah banyak orang yang datang. Dan ternyata, alhamdulillah bisa Allah Ta'ala mudahkan kajian. Selesai kajian itu, enaknya, masya Allah, alhamdulillah. Tadi penyampaian saya, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima orang-orang, misalnya gitu. Kenapa ada seperti itu, jemaah sekalian? Itu kalau emang itu fisabilillah, maka itu semua berhikmah, indah pokoknya. Begitu juga dengan jemaah sekalian yang misalnya bekerja. Kadang-kadang ada hari itu nggak enak gitu ya di kantor. Padahal apa ya, saya tadi udah sholat subuh berjamaah, saya tadi makan sarapan udah, jalanan alhamdulillah enak, tapi pas sampai kantor kok nyebelin ya orang-orang. Tapi ada kalanya hari lain gak mikirin apa-apa, tiba-tiba kantor tuh terasa indah aja lah, tiba-tiba dapat bonus misalnya dan seterusnya. Hal-hal seperti ini, perubahan-perubahan seperti ini, perbedaan-perbedaan seperti inilah yang berhikmah kalau misalnya fi sabilillah. Itu yang Allah Taala wartakan. Wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas. Hari-hari kejayaan dan hari-hari kesengsaraan itu kami putar-putar antara manusia. Kadang dia dapat, kadang dia kalah. Waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah membedakan antara orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan daripada orang-orang yang kafir, dan agar sebagian dari kalian dijadikan oleh Allah Taala gugur sebagai syuhada. Ini dalam konteks peperangan. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ditambahkan oleh Allah kemudian di ayat berikutnya, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini ada faedah jemaah. Kalau belakangan ini kan kita sebagian dari kaum muslimin ditimpa musibah semacam banjir ya jemaah. Saya tidak tahu Kalibata gimana ya, karena ketika itu saya pun lagi sibuk dengan banjirnya saya ya, jadi saya enggak merhatiin Kalibata. Ya. Maksudnya di daerah dekat Jambul itu ya, Ciliwung. Sebagian kaum muslimin Allah beri ujian musibah, yaitu apa? Banjir. Pandangan kita pakai kacamata apa selama ini ngeliat banjir, Pak? Kebanyakan manusia pandangannya, kacamata yang dipakai adalah kacamata ekonomi. Kacamata ekonomi. Itu yang nuntut-nuntut terhadap penguasa muslim untuk mengganti rugi dan minta lengser dan seterusnya. Itu mereka pakai kacamata satu ekonomi dan satu perasaan religius mereka yang mungkin mereka bukan muslim. Sebagian mereka. Ada kulihal di sini jemaah sekalian. Banyak dari kita bercermin dengan air banjir dengan cerminan ekonomi, bukan dengan cerminan tazkiyatun nufus dan tauhid kepada Allah Ta'ala. Ya, terbuktinya apa buktinya? Buktinya yang menurunkan hujan adalah Allah, yang mentakdirkan banjir adalah Allah Ta'ala, yang banyak buang sampah sembarangan adalah manusia, dan kemudian ketika terjadi musibah, tiba-tiba hati mereka tertambat pada manusia, makhluk Allah. Mereka mencari kambing hitam. Biasanya kambing hitam itu bukan Pak RT, karena Pak RT gak bisa apa-apa. Biasanya mereka rujuk kambing hitam mereka adalah penguasa yang paling tertinggi atau penguasa yang menurut mereka itu harus bertanggung jawab. Apakah penguasa ini bisa menjadi pawang hujan kemudian, wahai hujan berhenti, nanti banjir? Enggak mungkin. Semua ini qadarullah ma syaa fa'ala. Tapi lihat orang-orang. Boro-boro mereka kemudian introspeksi diri dan melihat bahwa saya ini di antara sebab dosa kita. Tapi kemudian apa yang mereka ucapkan di media-media sosial. Ini nih gara-gara ini, gara-gara ini. Dan seterusnya mencari kambing hitam. Ya. Padahal yang memberikan takdir adalah Allah Ta'ala. Padahal ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditegur tapi gak ngeh. Ini bebal namanya. Apa kaitannya dengan hal-hal tadi? Kaitannya adalah semua ini berhikmah. Ketika kita memiliki ilmu tauhid dan mengerti asma Allah dan sifatnya, hikmah Allah Ta'ala hakim, maha bijaksana. Jangankan banjir, semut jatuh aja itu pun ada hikmahnya. Iya. Bahkan ketika kita lihat reportase sebagian orang-orang dengan video masing-masing dengan handphone, melihat di sendal ada kodok nangkring di sendal, Pak. Itu cuma dijadikan bahan apa? Wow, ini bisa nih Instagramable ya. Ini bisa masuk Instagram nih, gitu. Ntar kemudian populer, masuk TV videonya. Video kodok berperahukan sendal jepit, ya, gitu kan? Masya Allah. Tapi coba berpikir dengan pandangan keimanan coba. Ya, lihat nih makhluk Allah, Allah selamatkan. Ya. Dan apakah kodok itu kemudian menyalahkan siapa nih kambing hitamnya nih? Ya dia sendiri kodok nyari kambing. Iya kan? Binatang kadang-kadang justru ketika melihat, ketika kodok-kodok itu kebanjiran, Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan bunuh kodok, sesungguhnya suara mereka adalah tasbih. Banjir mereka mah bertasbih. Kita banjir, tasbih kita apa? Itu, tasbih kita curhat di media sosial. Ya, aduh, ini saya nih gelap nih, aduh. Enggak ada ngaca kemudian, cuma sekalian. Pandangan ini, kacamata kita pakai kacamata apa ketika melihat musibah? Kalau pakai kacamata ekonomi, itu kebanyakan masyarakat kita, jemaah sekalian. Bahkan belakangan ini, di Purworejo ada suatu sekte atau kerajaan baru. Itu kerajaan yang berdiri kapan, runtuhnya kapan? Berdiri Desember 2019, runtuhnya awal Januari 2020. Itu kerajaan paling ekspres di dunia itu. Dan alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa kita dan para polisi untuk bisa mengusut dan ya, menyelesaikan masalah-masalah ini. Berapa orang yang ikut jadi membership jemaah sekalian? Membernya 400 orang loh Pak. Dan banyak dari mereka itu memiliki pendidikan. Latar belakang itu berpendidikan Pak, sarjana dan seterusnya. Ada raja dan ada ratunya. Ini pendekatan sosial yang luar biasa ini. Ada raja dan ada ratu, Pak. Saya aja, Pak, sekarang ngaku raja. Sampai enggak percaya. Padahal ustaz loh saya. Enggak ada yang percaya, Pak. Ini ternyata pendekatannya hebat sekali. Dan enggak cukup dengan klaim seperti itu. Narik duit. Anggarannya berapa, Pak? Untuk satu member 3 juta, bahkan ada yang deposit atau investasi 5 juta. Satu orang, lumayan diputar 400 kali, 3 juta itu berapa coba? Walaupun kemudian mereka dibekali pakaian-pakaian yang Masya Allah gitu kan, kerajaan, pakaian-pakaian dinas mungkin ya. Tapi pertanyaan di sini Pak, ketika seorang psikolog ya, dari salah satu kampus ya, itu diwawancari ya, apa dibalik ini itu sebenarnya apa motifnya? Dan ternyata jemaahnya, dan setelah diperhatikan dengan ada reportase dari polisi dan seterusnya, awal-awalnya adalah faktor ekonomi. Ekonomi, kenapa? Karena dijanjikan dengan muluk-muluk akan terjadi kesejahteraan dan seterusnya dan seterusnya. Lihat. Jadi blending antara pendekatan penggiuran finansial dan ekonomi ditambah dengan kedekatan sosial dan adanya raja dan ratu, itu saja sudah cukup membuat orang mabuk dan tertipu jemaah sekalian. Gara-gara apa? Melihat sesuatu hanya dari pandangan finansial gitu loh. Ekonomi. Dan muslim gak kayak gitu, muslim sebenarnya gak gitu harusnya. Jangan seperti orang-orang jahiliyah. Pak, kenapa Firaun itu berniat membunuh semua laki-laki kalangan Bani Israel? Faktor apa? Takut kerajaannya dihancurkan. Itu Firaun. Kenapa orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah sebelum diutus Nabi SAW sebagai Nabi? Ya. Kenapa kok anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup? Faktor ekonomi. Maka kata Allah, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Pembunuhan. Penipuan rata-rata terjadi karena apa? Ekonomi. Mereka melihat ekonomi dunia saja dilihat. Enggak ngelihat bahwasanya rizki ini kata Allah, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami merizkikan kalian wahai bapak-bapak dan juga anak-anak kalian. Tuh lihat ya jemaah sekalian. Ya jadi keberadaan ujian-ujian ini hikmah. Jangan kita hanya melihat dari kacamata finansial. Aduh, rugi saya, rumah tenggelam, betul itu rugi. Tetapi yang mentakdirkan tenggelamnya rumah ini adalah Rabbul Alamin. Kalau Allah Ta'ala memberikan kita sekarang rumah mewah pun sebenarnya gampang sekali bagi Allah. Tetapi Allah menginginkan agar hati kita itu sabar dan kembali kepada Allah. Ada kalinya seseorang dia banyak dosanya. Dan kemudian Allah berikan dia musibah sehingga dia engeh bahwasanya ini semua dari Allah. Akhirnya dia istighfar, yang tadi yang dosa banyak Allah hapus dengan istighfarnya dan sabaran dia. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Am hasibtum an tadkhulul jannata Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu aja padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang sabar? Mana coba? Allah pengin tahu dan Allah Maha tahu. Allah ingin melihat dengan kenyataan supaya bisa menjadi bukti dan hujah di hari kiamat. Siapa di antara kalian yang berjihad? Siapa di antara kalian yang bersabar? Dan memang jemaah sekalian, surga itu dicapai tidak dengan kegusaran, kemudian apa? Tidak dengan ketergesaan, tidak dengan kaki yang ngongkang-ngangkang biasa aja terus gitu. Udah nyantai aja lah, udah lah, gampang lah. Ya ntar juga kan kalau saya takdir masuk surga, kalau masuk neraka. Ini kalimat yang putus asa. Tapi Allah Ta'ala menginginkan adanya jihad. Jihad yang dimaksud ada beragam hal. Baik jihad di medan perang kalau memang konteksnya berlaku. Dan yang paling umum adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi setiap insan ketika mengatakan kami beriman, maka kata Allah apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka mereka dibiarkan ngomong kami beriman, kemudian mereka ditinggalkan begitu saja tanpa adanya fitnah, tanpa adanya ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah memberikan ujian orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladhina shadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Sehingga Allah Ta'ala melihat dengan nyata orang-orang yang jujur dengan klaim imannya dan orang-orang yang dusta dengan klaim imannya. Apa kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad dan siapa yang sabar? Kemudian walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqau. Dan kalian benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapi kematian itu atau peperangan itu. Faqad ra'aitumu, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya. Wa antum tanzurun, ya kalian dulu bercita-cita pengen mati syahid, ayo sok sekarang kalian lihat kematian-kematian bergelimpangan di sana sini. Kira-kira ketika kalian melihat kematian bergelimpangan di sana sini, kalian mau enggak mati syahid seperti mereka? Atau jangan-jangan omongan saja. Ya, kan gitu. Banyak orang tuh kayak gitu juga ya. Nanti kalau saya kaya, saya bakal banyak. Banyak apa? Banyak apa? Sedekah. Itu cita-cita sebagian orang miskin yang mentalnya juga miskin. Nanti kalau saya kaya, saya bakal banyak-banyak sedekah. Itu mental miskin, Pak. Karena dia baru mau sedekah ketika kaya. Ya, itu enggak benar itu, Pak. Yang sahih adalah seseorang mau kaya atau miskin, Allah syariatkan atasnya bersedekah. Begitu. Ya, dan betapa mulianya seseorang miskin sedekah lagi. Itu kan investasi. Pak, orang kalau misalnya miskin investasi dan pasti beruntung, itu kan mentalnya kaya, Pak. Rata-rata orang yang kaya Masya Allah, yang dulu miskin, itu ketika miskin dia berjuang dengan berinvestasi. Menol tenaga, dia betul-betul. Akhirnya jadi kaya beneran. Tapi orang yang miskin kemudian bilang, ntar kalau saya kaya bakal begini-begini. Itu menunggu bola yang belum tentu datang. Dan ketika bola itu datang, belum tentu dia oper. Rata-rata gitu, Pak. Ya. Karena cita-cita itu bisa diasah dari sekarang. Jangan menunggu cita-cita itu ketika ada fasilitas. Ya, saya bukan mengajarkan nih Pak ya, Bapak lebih tahu insya Allah dalam masalah ini. Jadi, kalian berangan-angan pengen mati syahid sebelum terjadinya peperangan dan seterusnya. Nah, ketika terjadi peperangan dan melihat banyak orang yang terbunuh, kira-kira masih gak itu ada cita-cita itu? Ya, tadi dikiaskan juga dengan apa? Kalian berkata, kami akan sedekah ketika kami sudah kaya. Kira-kira ketika kekayaan itu sudah terlihat, kalian masih gak punya niatan untuk sedekah. Ada istilah orang Indonesia mengenalnya OKB, Pak. Ini istilah merendahkan memang, orang kaya baru. Ada OKL, OKB. Orang kaya baru, orang kaya lama. Ya kan ya? Ya kalau Bapak orang kaya baru atau orang kaya lama? Orang baru dan orang lama. Kayaknya enggak mungkin ya. Mungkin gitu. Ya. Kenapa ada istilah OKB, OKL Pak? Karena saya melihat Pak. Bukan melihat, maksudnya beberapa teman mengatakan dengan pengalaman mereka masing-masing. Pengejekan orang kaya dengan istilah OKB itu kerap kali disebabkan sikap mereka yang songong ketika baru kaya. Yang biasanya kalau orang kayak gini, orang yang kagetan. Wah, kaya terus sombong. Karena dia tidak punya mental kaya sebelumnya, tiba-tiba kaya, makanya sombong. Tapi kalau orang sudah punya mental kaya, walaupun dia hartanya sedikit, itu insya Allah ketika dia memang Allah rezekikan kekayaan, dia tetap stabil hatinya. Iya, beda emang. Ya, oke jemaah sekalian, kita sudah mempelajari pada 2 pekan lalu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang infak di waktu senang dan di waktu susah. Itu mental orang kaya tuh. Muslim mentalnya mental kaya seperti ini Pak. Infak baik di waktu senang ataupun waktu susah. Jadi jangan membatasi syariat infak itu hanya di waktu senang saja. Bahkan ketika kita kesusahan, bermentallah kaya. Contoh, ketika terjadi banjir, ya, kita kesulitan, tetangga kesulitan. Tetangga butuh bantuan, kita sama-sama sulit, sama-sama lagi kere ini. Kita bantu tetangga itu, masya Allah, itu baru tuh mental tuh, mental kaya itu, mental yang membantu orang bermanfaat. Jangan kan mindset kita kan kebanyakan, ah dia akan susah, saya susah, udahlah gak usah dibantu. Toh sama-sama susah. Lagi pula kalau saya bantu dia, gak ada benefit dan feedback yang akan saya dapat. Ini mental miskin ini. Mental pelit. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang bernazar, itu perbuatan orang pelit Pak. Kenapa? Karena dia seolah-olah baru mau beramal ketika Allah berikan. Ya Allah, saya bernazar kepada engkau, kalau saya lulus dari kuliah ini, saya bakal berpuasa Senin Kemis selama sebulan. Ini berarti dia baru mau puasa Senin Kemis selama sebulan kalau Allah berikan kelulusan. Makanya disebut oleh Nabi SAW, ini perbuatan biasanya dilakukan oleh orang-orang pelit. Sebagian orang menetapkan, makanya ini disebut nazar, walaupun sah tapi dia makruh. Dan ketika dia sudah bernazar, menjadi wajib atasnya untuk menunaikannya. Kecuali kalau nazarnya munkar. Seperti contohnya, kalau misalnya saya lulus dari kuliah ini, maka saya bernazar kepada Allah untuk mentraktir teman-teman 10 orang tiket nonton konser dangdut. Nah ini gak boleh. Ini nazar yang batil. Harus dibatalkan nazar ini. Ya. Jadi nazar itu pun, bahkan nazar itu pun yang kalau kita menunaikannya itu ibadah Pak. Tapi kata Rasulullah apa? Orang yang bernazar, dia itu adalah melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang pelit. Karena dia baru mau beramal ketika dikasih oleh Allah Ta'ala. Begitu loh. Padahal ibadah loh Pak. Begitu juga dalam masalah kekayaan. Seseorang baru mau sedekah kalau dia punya banyak duit baru mau sedekah. Padahal jemaah sekalian, sedekah itu melipat gandakan pahala. Dan juga investasi harta dan pahala untuk akhirat. Dan juga itu adalah investasi harta duniawi kita yang Allah lah yang mengelolanya. Yang tidak mungkin Allah Ta'ala, kalau Allah yang mengelola, pertama tidak mungkin berkhianat. Kedua pasti beruntung. Dan yang ketiga pasti labanya akan dibagi ke kita Pak. Beda sama manusia Pak. Sampean misalnya saya pedagang, sampean invest di saya 30 juta, masya Allah. Taib, fadl. Kemudian saya berusaha mengelolanya. Pertama, saya belum tentu amanat loh Pak. Ya kan? Tahu dari mana saya amanat? Siapa tahu saya tilep-tilep duitnya buat beli coki-coki, Astor dan seterusnya. Ayo, ya kan? Itu satu. Kemudian auditing saya belum tentu benar, ya kan ya? Walaupun saya amanat, bisa jadi auditing saya salah. Ketiga, belum tentu bisa ada labanya, barangkali ada ruginya. Tapi kalau Allah nggak bakal ada ruginya, kita invest sama Allah. Ya. Keempat, saya belum tentu setor duit ke sampean. Bisa jadi saya kabur atau gimana gitu. Tapi Allah Ta'ala akan memberikan feedback dan timbal balik yang tidak akan ada sisi pengkhianatan di situ jemaah sekalian. maka sedekah kita, kata Nabi SAW, itu diterima oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengelolanya yang tadinya kecil bisa sebesar gunung Uhud. Itu untuk akhirat kita. Di dunia kita akan diberikan hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Itulah kalau misalnya kita mempermurah dan mempermudah bersedekah. Ya, taib. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ya, kalian telah melihatnya dalam keadaan kalian melihatnya, yaitu melihat kematian-kematian tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, bukan karena apa-apa di sini saya harus ada yang harus saya kerjakan ya, karena istri dan anak saya lagi dirawat di rumah sakit, jadi saya harus kembali ke rumah sakit ya. Alhamdulillah kemarin putri saya lahir, alhamdulillah, jadi lagi pada di rumah sakit, dan saya sendiri tadi malam sejak malam di rumah sakit ya, jadi saya harus balik ke rumah sakit untuk ngurusin ya. Saya hanya bisa sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan atau kekurang lengkapan dari penjelasan. Ya, kita cukup sampai sini. Wassalamualaikum.